Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Masih tersisa beberapa hadith-hadith dari bab ke-27 yang sifatnya adalah dalam rangka murojaah, pengulangan kembali secara singkat, dan telah kita lakukan 2 kali, berakhir pada kajian yang lalu hadis yang ke-11 dari bab tersebut, atau hadis ke-232. Sisa dari hadis yang ada mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada kajian malam hari ini insyaallah taala. Hadis ke-233 selanjutnya datang dari jalan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Hadis dari jalan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, gambarkan dan sadarkan kepada umatnya, kata beliau, al-muslim akhul muslim, bahwa seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya, yang maknanya adalah persaudaraan yang didasari dengan keimanan. La yadhlimuhu, yang mana tidak sepantasnya dia mendzaliminya. Wa la yuslimuhu, dan tidaklah diperkenankan baginya untuk menyerahkannya kepada musuh. La yadhlimuhu, tidak diperkenankan dia menganiaya, mendzalimi saudaranya. Wa la yuslimuh, dan tidak diperkenankan baginya untuk menyerahkan saudaranya kepada musuh. Man kana fi hajati akhihi, maka siapa yang memperhatikan dari kepentingan saudaranya, kanallahu fi hajatih, maka Allah Jalla wa'ala akan memperhatikan kepentingannya juga, karena dia telah menolong, mementingkan saudaranya yang membutuhkan suatu keperluan, maka Allah Jalla wa'ala nanti akan memberikan dan memperhatikan terhadap kepentingannya juga. Waman farraja'an muslimin, siapa yang memperhatikan, melapangkan kurbatan, melapangkan satu kesulitan saudaranya muslim, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Jalla wa'ala akan lapangkan baginya nanti, min kurabi yaumil qiyamah, dengan kelapangan yang dihadapi dari kesulitan-kesulitan di yaumil qiyamah nanti. Waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, dan siapa yang menutup, man satara, siapa yang menutupi musliman, aib saudaranya muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah Jalla wa'ala pun akan tutupi nanti aibnya di yaumil qiyamah. Hadis ini kalau ditanyakan korelasinya dengan bab, adalah tentunya antum telah bisa memahami bahwa sangatlah erat kaitannya dengan bab, yakni ta'zim hurmatil muslimin, dalam rangka mengagungkan kehormatan kaum muslimin. 6. Memperhatikan dari urusan saudaranya kaum muslimin, sampai-sampai siapa yang mengeluarkan satu kesulitan saudaranya muslim yang menghadapi suatu masalah, suatu problem, suatu kesulitan, maka Allah Jalla wa'ala akan balasi, Allah akan lapangkan pula dari kesulitannya nanti di yaumil qiyamah. Melapangkan kesulitan, baik itu dari sisi hartanya, di mana dia diberi harta yang dapat menghilangkan kesulitannya, jika dia berhutang mungkin dibebaskan, diringankan dari hutangnya, jika dia mengalami beban yang lainnya diringankan atau dibebaskan, maka ini bentuk-bentuk dari meringankan atau melapangkan kesulitan saudaranya dari sisi harta. Juga bisa berarti dari sisi maknawi, dilapangkan dia, dibantu untuk menyelesaikan problem yang sedang dihadapi, membantu dari sisi pikiran, diberikan solusi, diberikan bantuan untuk dia bisa mendapatkan jalan keluarnya. Dan juga kesulitan dari sisi apa yang dia rasakan, rasa takut, rasa sedih dan semisalnya, maka dia dibangkitkan, diberikan motivasi, dibesarkan hatinya, untuk kemudian yang tadinya dia dalam keadaan sempit dadanya, maka jadi lapang setelah mendapatkan nasihat, penjelasan, kemudian masukan-masukan yang positif dari saudaranya. Ini semua masuk dalam pengertian man farraja'an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kurbah maknanya adalah kesulitan, jamaknya adalah kurab, sebagaimana kata yang datang sesudahnya, kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Waman satara musliman, siapa yang menutup aib saudaranya muslim. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa menutup aib tidaklah berlangsung secara mutlak, karena di sana ada menutup aib yang sifatnya diperintahkan, dan ada pula menutup aib yang sifatnya adalah diharamkan. yang sifatnya diperintahkan ketika saudaranya memiliki aib. Aib dalam bentuk cacat pada tubuhnya. Nah, maka dia tidak suka kalau itu diketahui oleh yang lain. Maka jika saudaranya pernah tahu saudaranya cacat pada tubuhnya, maka dia yang mengetahuinya berusaha untuk menutupi aibnya karena saudaranya tadi tidak ingin untuk diketahui oleh yang lainnya. Demikian pula, menutup aib adalah orang yang melakukan kesalahan atau melakukan aib karena suatu kesalahan yang dia lakukan karena terpaksa atau karena sebab-sebab yang masih bisa ditolerir. Nah, maka semacam ini hendaklah ditutupi. Karena dia berbuat salah, dia merasa malu kalau diketahui yang lainnya. Maka sifatnya seperti ini adalah ditutupi aibnya. Beda dengan kondisi yang kedua adalah orang tadi terbiasa untuk melakukan kemaksiatan tanpa ada rasa malu, tanpa ada basa-basi. Nah, bahkan mungkin ada bentuk-bentuk kebanggaan ketika dia berbuat itu, merasa senang ketika diperdengarkan oleh yang lainnya. Maka semacam ini tidaklah perlu ditutup aibnya. Sehingga makna tadi, rincian sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan fahamlah kita apa yang dimaksud. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya karena memang dia mau untuk ditutupi, nah, maka Allah pun subhanahu wa ta'ala akan tutupi saudaranya yang menutup aib saudaranya tadi di yaumil qiyamah. Berikutnya hadis ke-13 dengan urutan ke-234. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu akhul muslim. Hadisnya semakna dengan hadis yang sebelumnya. Bahkan awal hadis adalah senada. Nah, satu kalimat, al muslim akhul muslim. Perbedaannya pada konteks kelanjutan hadisnya, la yakhunuhu. Tidaklah diperkenankan bagi saudaranya untuk mengkhianati saudaranya. Wala yakdzibu, dan tidak diperkenankan dia untuk mendustainya, membohonginya. Karena bagaimanapun segala bentuk kebohongan adalah haram. Segala bentuk dari kebohongan adalah haram. Naam. Karena memang dusta atau bohong ini adalah membingungkan orang lain. Dan suatu penyakit yang sulit untuk diobati. Orang yang sudah terbiasa dusta, nah, maka sulit untuk diobati. Sampai-sampai adanya suatu syair menyebutkan bahwa aku bisa terbebaskan dari tukang fitnah, sementara aku terasa sulit untuk terbebaskan dari seorang pendusta. Nah, dianggap suatu hal yang ringan, mudah untuk berucap dengan dusta tanpa ada beban. Nah, padahal ketahui bahwa dusta adalah minal kabair, termasuk dari dosa-dosa besar. Wala yakhdhuluhu, dan dia tidak membiarkan, nah, menganggap hina dari saudaranya. Nah, artinya la yatruk nusratahu, tidak membiarkan upaya untuk menolongnya. Demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seperti ini sikap seorang muslim terhadap saudaranya. Kullul muslim 'alal muslim haramun 'irduhu wa maluhu wa damuh. Bahwa setiap muslim terhadap muslim lainnya itu adalah haram kehormatannya, haram pula hartanya, dan demikian pula haram darahnya. At-taqwa hahuna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketakwaan itu di sini, Sebutkan dalam riwayat lain, riwayat yang datang sesudahnya menyebutkan sambil beliau mengisyaratkan ke dadanya. Nah, takwa itu adalah di sini kata Nabi, letaknya di dalam hati. Nah, bihasbi mri'in minasyar an yahqira akhahul muslim. Bihasbin maknanya kafiyah, yakni cukup. Bihasbi mri'in, cukuplah seseorang itu minasyar, dikatakan dia melakukan kejahatan, an yahqira akhahul muslim, ketika dia melecehkan atau menghina saudaranya. Tampak jelas konteks hadis ini atau hubungannya dengan bab, sehingga taulah kita mengapa muallif rahimahullah memasukkan hadis ini pada bab tersebut. Nah, berikutnya hadis ke-14 atau hadis ke-235. Wa anhu, yakni Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling melakukan an-najash. Makna an-najashu disebutkan setelah hadis ini penjelasannya, an yazida fi thamani sil'ah, yaitu seseorang yang menambah atau menaikkan harga barang dagangannya. Yunada 'alaiha fi suq wa nahwi, yang dia pasarkan di pasar atau yang semisalnya, dia naikkan harga barang tersebut. Wala raghbalahu fi syira'iha, akan tetapi dia tidak ada keinginan sedikit pun untuk membelinya. Sengaja dia naikkan, dia angkat harganya tadi untuk mengkelabui dari mereka yang mendengarnya, semacam bentuk tipuan. Bal yaqsid an yaghurra ghairah, bahkan dia memaksudkan untuk menipu saudaranya. Wa hadha haram, maka perbuatan ini adalah diharamkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tanajashu, jangan kalian lakukan perbuatan semacam itu. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling benci. Wala tadabaru, jangan pula kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah kalian saling menjual kepada sebagian yang lain dari penjualan saudaranya. Nah, adanya transaksi dua orang, kemudian ada pihak ketiga yang menungganginya, mempengaruhinya dengan maksud agar batalnya dua transaksi tersebut, atau dengan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Lima perbuatan tadi, hasad, saling tipu menipu, saling benci, saling membelakangi, saling menunggangi terhadap penjualan saudaranya, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau perintahkan, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hambanya Allah yang saling bersaudara. Al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu. At-taqwa hahuna, jangan kalian mendzaliminya, jangan kalian menghinanya, jangan pula kalian melecehkannya. Ketahuilah bahwa takwa itu di sini, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, sambil beliau mengisyaratkan ke dadanya tiga kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasbi mri'in minasyar, cukuplah seseorang melakukan kejahatan, dikatakan melakukan kejahatan, an yahqira akhahul muslim, ketika dia menghina saudaranya. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Atas muslim satu terhadap muslim lainnya haram darahnya ditumpahkan kecuali dengan cara yang hak, dirampas hartanya tanpa dasar yang hak pula, dan demikian pula dilecehkan kehormatannya. Nah, maka perbuatan tadi adalah haram. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Sebelum kita lanjutkan, kita baca tiga hadis yang telah kita lalui. An-Nabi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin qurbatan farraja Allahu anhu biha qurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslim akhul muslim la yakhunuhu wa la yakdhibuhu wa la yakhdhuluhu kullul muslim 'alal muslim haramun 'irduhu wa maluhu wa damuhu. At-taqwa hahuna bihasbi imri'in minash sharri an yahqira akhahul muslim. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. حديث berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم, di mana Anas meriwayatkan dari Nabi صلى الله عليه وسلم qala لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ma yuhibbu li nafsih. Muttafaqun alaihi. La yu'min, tidaklah beriman. Telah dijelaskan bahwa tidak beriman di situ bukan berarti kafir. Akan tetapi tidak beriman maksudnya imannya tidak sempurna. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian. Hatta yuhibba, sampai dia mencintai. Li akhihi, terhadap saudaranya. Ma yuhibbu li nafsih, sebagaimana atau seperti dia mencintai terhadap dirinya sendiri. Demikian digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hubungan seorang muslim satu dengan yang lainnya, agar memperhatikan dan tumbuh kecintaan satu dengan lainnya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai dikatakan tidaklah beriman iman yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai terhadap dirinya sendiri. Faedah dari sisi nahwu, bahwa apabila datang kata kerja setelah hatta, maka ditandai dengan nasab. Antum perhatikan kata yuhibba. Nah, jenisnya fi'il mudhari. Salah satu bukti fi'il mudhari, kata itu didahului salah satu dari empat huruf. Nah, maka di sini didahului dengan ya, yang asalnya adalah yuhibbu, kemudian berubah menjadi yuhibba karena ada sebab kata hatta. Nah, maka tidak mungkin dibaca hatta yuhibbu. Nah, maka terlihat salahnya ketika seseorang membaca demikian, melainkan dibaca hatta yuhibba. Seandainya tidak berharokat pun, maka orang yang belajar bahasa Arab, belajar nahwu akan tahu. Nah, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Adapun hubungan hadis ini dengan bab sangatlah jelas, tidak perlu diterangkan kembali. Berikutnya hadis ke-16. Wa anhu, dan darinya, maksudnya dari jalan sahabat yang sebelumnya, yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam melayani beliau tidak kurang dari 10 tahun lamanya. Nah, maka dari situ Anas menimba ilmu yang deras dari sumber yang jernih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekian hadis yang diriwayatkan Anas. Naam, salah satunya yang bersama kita, dan demikian pula hadis yang kita sedang berada padanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman au madluma. Tolonglah atau belalah. Unsur, tolonglah, bela. Akhaka, saudaramu. Zaliman au madluma. Baik dia dalam keadaan mendzalimi atau dalam keadaan dizalimi. Mungkin tentu ada yang bertanya di antara kita, bagaimana mungkin kalau dia mendzalimi, bagaimana harus kita bela, kita tolong dia? Wajar kalau itu dia dizalimi. Maka pasti terbenak pada diri kita perasaan atau terfikir seperti itu, ternyata itu sudah pernah terbetik pula dan berlangsung di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madzluma, aku akan tolong dia kalau dia dizalimi, dianiaya. Ara'aita in kana zalima, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah jikalau dia menzalimi? Kaifa ansuruh, bagaimana saya bisa akan menolongnya? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau, tahjuzuhu. Makna tahjuzuhu au tamna'u, yakni engkau cegah dia. Menolong saudaranya yang berbuat zalim adalah dicegah dari sikapnya dia menganiaya saudaranya supaya berhenti. Tamna'uhu minadzulmi, engkau cegah dia dari kedzaliman yang dia lancarkan, yang dia langsungkan. Fa inna dzalika nasruh, maka cara yang seperti itu adalah bentuk pertolongan, pembelaan kepada saudaranya yang menzalimi, agar tidak terus-menerus kedzaliman itu dilakukan, sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang kepada saudaranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan tidak diragukan lagi tentang kesahihannya. Adapun kaitannya dengan bab adalah sangat jelas. Berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Berulang kembali hadis 6 yang pernah kita lalui tentang haknya muslim satu kepada muslim lainnya. Disebutkan melalui hadis ini khamsun, sebanyak 5. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Wa iyadatul marid, menjenguk saudaranya yang sakit. Wa tiba'ul janaiz, wa ijabatid da'wah, mengantarkan atau mengurusi jenazahnya, memenuhi undangannya. Wa tashmitul atis, dan mendoakan saudaranya yang bersin. Dalam keterangan yang lain, ketika saudaranya tadi telah mengucapkan alhamdulillah, demikian pula memenuhi undangan sebagaimana telah dijelaskan pada rinciannya, selama undangan itu adalah undangan yang tidak mengandung kemaksiatan, tidak padanya kemungkaran, dan beberapa penjelasan yang lainnya, maka diikatkan atau dikaitkan memenuhi undangan padanya ada persyaratan-persyaratan sebagaimana telah dijelaskan. Tidak berlangsung kemudian begitu saja, melainkan haruslah diperhatikan tentang bagaimana acara yang akan dilangsungkan dalam undangan tersebut. Wa fi riwayatin li muslim haqqul muslim sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka faajibhu, wa idza stansahaka fansahhu, wa idza atasa fahamidallah fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatba'hu. Naam. Kemudian hadis ke-18, An-Nabi Umarah Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma qala, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياتر الحمر وعن القص وعن اللبس الحرير والاستبرق والديبات. Muttafaqun alaihi. Naam. Kita baca haditsnya dari hadits yang ke-15. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. رواه البخاري رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تحتم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياتر الحمر، وعن القص، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. نعم. Selesailah sudah 18 hadis yang kita murajaah. Siapa ingin mencoba untuk menyetorkan hadis dari hadis-hadis yang dia telah berupaya untuk menghafalnya, satu atau dua hadis dari 18 hadis, fadhal kontingen dari Tabanan. Naam. Baik, ahsanta. Yang lainnya insyaallah taala gilirannya pada kesempatan lain biidznillah taala. Masih tersisa waktu 5 menit. Ada sesuatu yang ingin disampaikan terkait undangan. Antum, khusus yang ikhwan, yang laki-laki, ar-rijal, mendapatkan undangan walimah dari saudara kita Al-Fadil Najib bin Faisal Sanad. Naam. Insyaallah acaranya pada besok biidznillah taala ba'da dzuhur di rumah beliau di sebelah masjid ini. Amanat ini disampaikan 6 untuk disampaikan bahwa undangan khusus untuk laki-laki 6 yang hadir di majelis ini, undangan acara walimah 6, dan itu termasuk hakul muslim alal muslim 6, memenuhi undangan ijabatu da'wah 6, memenuhi undangan yang insyaallah ta'ala undangan itu akan dilangsungkan sesuai dengan sunnah insyaallah. Maka antum yang memiliki kesempatan, maka sengaja ini diberitahukan kembali, barangkali ada di antara antum yang belum tersampaikan undangan melalui SMS, maka ini mewakili dan menegaskan kembali undangan tersebut. Nah, insyaallah besok ba'dadz zuhur. Yang kedua, diberitahukan pula bagi yang belum mendapatkan informasi tentang kajian setiap Ahad pagi sekitar 9:30 atau jam 10 bertempat di masjid atau musalla Al-Ghuraba. Kajian tafsir adalah dari Juz Ammah 6 dan memakai tafsir As-Sa'di, tafsir As-Sa'di rahimahullah. Maka bagi yang berkesempatan memiliki waktu, fatafadhal untuk hadir pada kajian esok pagi sekitar 9:30 atau jam 10 sampai menjelang waktu duhur sebelumnya insyaallah. Itulah yang bisa diberitahukan pada kesempatan kajian di malam hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala jadikan ilmu yang kita bahas, yang kita kaji sebagai ilmu yang bermanfaat. Dengan itu selesailah secara tuntas bab ke-27. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bali, radionya